Kan ku bawa hati ini terluka, biarpun kan ku pendam, tiada kan ku berdendam. Cukuplah ku rasakan kekecewaan yang sering melanda. Rela ku hadapinya walau apa.